Nice to meet you where you've been. I could show you invaluable things. Magic, madness, heaven sent. So here and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Agak gini topinya. Yeah. Kamu selain nyanyi bisa apa lagi sayang? Bisa balet. Pengen mau pulang. Gimana gimana? Bisa apa? Balet. Bisa balet? Iya. Oh iya. Eh sayang kamu umurnya berapa sih? Iya. 9 tahun. 9 tahun. Ya ampun. Tepuk tangan dulu dah. Tepuk tangannya. Oh ya, namanya siapa tadi kamu? Santi. Santi. Shanti. Oh Shanti. Shanti. Oh Shanti. Kamu tuh lucu banget loh. Papa Baby udah tahu tadi. Sebenarnya Papa Baby mau mencet tadi. Cuman nggak tahu ya kok feeling Papa Baby. Kayaknya Papa Baby lebih rela kalau kamu tuh dikocin sama Coach Agnes. Dan berhasil gitu loh. Berhasil. Tadi kita pas, tadi saya pas dengerin di belum lihat nih, tapi penonton kok kayaknya udah heboh di belakang. Saya yakin kayaknya nih ada sesosok lucu yang sedang bergoyang-goyang menggemaskan. Dan kayaknya emang cocok banget kamu gabung di timnya Coach Agnes. Selamat ya. Thank you. Iya, ngomong-ngomong itu kamu sepatunya apa sih? Tetap yang gue pikirin sepatu. Kamu tau gak pertama kali yang grab my attention apa yang bikin Coach Agnes, aduh ini kayaknya perlu banget nih di tim aku, tau gak apa? Energinya kamu. Energinya kamu pada saat membawakan lagu itu ketransfer ke audience dan itu gak bisa dipelajarin, itu cuman ada dalam diri kamu. Thank you Coach. Iya. Thank you Coach. Ya sini ya. Salaman dulu sama coach-coach lainnya. Ya ampun lucu banget dia. Ah lucunya. Selamat ya. Iya. Ini sama Papa Baby. Shanti. Jadi kamu lucu banget sih. Nah, ini, ya hati-hati sayang, hati-hati ntar kamu jatuh. Ya di sini. Kamu tuh kayak mini size. Ya, mini size-nya. Ini pipinya beneran ya? lucu banget. Cantik, ya udah, kamu kembali ke belakang. Thank you sayang, hati-hati ya. Hati-hati. Dah cantik, lucu banget. Iya. Tadi rasanya, wah tuh Agnes Monica muter mut kursinya. Seneng banget. Wah, kamu gak tahu ya papa mama di sini gimana? Berdua begitu loh, seneng banget. Karena kan deg-degan ya, tadi kan deg-degan gak awalnya? Waktu belum ada yang puter, kamu deg-degan gak? Iya. Ya udah deh kalau begitu, selamat sekali lagi. Minimal cita-cita kamu pertama sudah tercapai, masuk ke tim Agnesmo. Berarti besok saatnya kamu berlatih lagi untuk terus maju ke babak berikutnya. Oke? Oke. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnesmo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu.